Masih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Para pendengar RR yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat suci Al-Quran dengan satu tujuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyejukkan hati kita, mendamaikan dunia kita, terlebih-lebih mudah-mudahan kita pun masuk di kampung yang damai di akhirat kelak. Ayat ini, hari ini kita mengkaji ayat 127 dari surah Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan darussalam, surga yang di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Sangat terkait erat dengan ayat 126, orang yang mengambil pelajaran, orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah, orang yang melaksanakan sholat, orang yang mengambil jalan hidup yang lurus, mereka itulah akan mendapatkan surga Darussalam. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan, kenapa Darussalam bukan Darullah? Assalam adalah salah satu sifat, sifat Allah yang damai. Digambilnya kata-kata Darussalam mengindikasikan bahwa memang surga itu adalah damai. Kedamaian yang hakiki letaknya hanya di surga. Sehebat apapun kedamaian di dunia ini, tetaplah tidak pernah kekal dan abadi. Pasti ada masalah. Hidup berumah tangga yang ingin sakinah, mawaddah, warahmah, ada gejolak. Frekuensinya bisa naik turun. Hidup di masyarakat ada gejolak. Maka tidak ada tempat yang paling damai kecuali di surga. Maka disebutkanlah Darullah ini, rumah Allah ini dengan Darussalam. Karena apa? Karena tidak ada salam, tidak ada kedamaian yang hakiki kecuali di surga. Inilah mungkin yang dapat kita antar untuk mengkaji lebih jauh di hadapan para pakar-pakar tafsir dan hadis serta fikih ini. Ada Ustaz Fajrul, ada Ustaz Perdana, dan ada Ustaz Safiar. Menyusul ada Ustaz Ardiansah. Kita akan mengkaji tentang kenapa kok inda rabbihim ini begitu berarti, Ustaz Perdana. Padahal udah Darussalam saja kan sudah cukup. Lahum Darussalam. Tapi kenapa kok Allah mengatakan inda rabbihim? Sudah damai, ada pula kata-kata di sisi Tuhan mereka. Iya. Kenapa, Ustaz Perdana? Ini sebagai penegasan kembali dari Allah Subhanahu wa taala bahwa surga yang digambarkan di sini sebagai tempat yang nyaman, tempat yang damai, tempat yang tidak pernah ada konflik dan gejolak, itu ditegaskan lagi bahwa itu adalah tempat yang terbaik. Kenapa? Inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Artinya begini, kalau kita mau mendekatkan pemahaman, kita ada, kalau ada seorang anak yang berada di sisi orang tuanya, dia tidak akan pernah merasa takut sama orang lain. Iya. Tapi kalau dia tidak berada di sisi orang tuanya, dia akan merasa ketakutan. Iya. Begitu juga ketika seseorang yang ingin masuk kerja, sedangkan katakanlah saudaranya atau kenalannya yang akrab itu adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi, maka dia tidak akan pernah merasa khawatir karena dirinya pasti akan bisa diterima bekerja. Artinya di sinilah ketika di dalam kehidupan ini manusia merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika berada di sisi orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka apalah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta yang maha berkuasa, yang maha memberikan kenyamanan, ketika mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Iya. Ini. Jadi lebih dari itu disebutkan di sini him. Seakan-akan yang punya Tuhan itu orang-orang yang banyak mengingat Allah. Saya rasa itu sangat otomatis. Bagaimana dia menjadi Tuhan mereka? Karena memang mereka banyak menyebut. Barang siapa banyak menyebut Allah, Allah akan menyebutnya. Di mala'in khairum minhu. Iya. Begitu juga lah kalau misalnya orang tidak pernah menyebut Allah, bagaimana Allah akan mau menjadi pelindung baginya? Selanjutnya, wa huwa waliyuhum. Ustaz Fajrul, kenapa kok begitu dahsyatnya nikmat di surga ini sampai selain Darussalam indarobihim ada juga huwa waliyuhum. Kenapa kok ada tambahan huwa waliyuhum di sini? Ya, tambahan ini terjadi untuk mendekatkan keyakinan bagi orang-orang yang sudah dijanjikan surga itu bahwasanya Allah lah sebagai pelindungnya. Karena kalau orang sudah dimasukkan ke dalam surga, orang tersebut akan merasakan begitu dekatnya dengan Allah dan merasakan Allah lah sebagai pelindungnya. Sebetulnya cukup dengan mengatakan anda rabbihim, tapi di sini ditambah kenapa? Karena untuk lebih menenangkan kaum muslimin bahwasanya Allah lah segala sesuatu yang memiliki kekuasaan, dan apalagi mereka merasakan lebih daripada itu yaitu sebagai pelindung mereka. Iya. Makanya di sini ketika Allah menyebutkan Darussalam, ini kita teringat ini Ustaz, bacaan kita ketika habis sholat. Iya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bissalam wa dakhilnal jannata Darussalam. Ini artinya sebetulnya doanya ini Ustaz. Iya, benar. Gitu. Mudah-mudahan Allah kita mendapatkan Darussalam di sisi Tuhan dan mendapat pelindung darinya. Selanjutnya, dan di sini ada perbedaan, mungkin ada perbedaannya Ustaz. Mungkin antara dahar dengan bait. Kenapa enggak dibilang baitus salam kan begitu? Kenapa dibilang Darussalam di sini? Iya. Gimana Ustaz? Safiar. Baik Ustaz Fajrul Haq kan gitu. Ada perbedaan antara dar dengan bait gitu. Iya. Di sini kita jumpain dalam ayat ini dengan makna kata dar, ya kan? Berarti rumah. Ada juga bait. Makna dar itu lebih luas daripada makna al-bait yang biasa digunakan untuk tempat bermalam. Iya. Dar adalah tempat hidup dengan segala aktivitas, kan begitu. Jadi kalau surga itu semua, ada yang belum ada di dunia ini, di surga ada, kan begitu. Itulah luar biasanya surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi bait itu berasal dari kata-kata bata yabitu, bermalam sebentar saja. Iya. Sementara dar itu bisa digambarkan itu dengan kampung, di mana semua fasilitas ada. Kemudian di sini juga menarik untuk kita lebih jauh, bimakanu ya'malun. Ini menjadi debat ulama ilmu kalam dari dulu sampai sekarang. Apakah seseorang itu masuk surga karena amalnya atau karena berdasarkan rahmat Allah? Karena di sini jelas sekali bahwa karena mereka beramal lah masuk surga. Sementara di ayat, di hadis yang lain kita sering mengutip, tidak akan masuk surga hanya karena mengandalkan amal, tetapi semua berkat rahmat Allah. Bagaimana kita melihat antara amal dengan rahmat Allah ini? Mungkin Ustaz Perdana bisa menjelaskannya. Iya. Kalau kita mau jujur bahwasanya anugerah dan karunia Allah berupa nikmat, kesehatan, kebaikan itu tidak akan bisa dibalas dengan amal ibadah kita. Artinya sampai 1000 tahun pun kita beribadah, tapi dalam setiap detiknya kita tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang keluar masuk itu adalah merupakan satu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Artinya apa? Jangan kamu perkira bahwasanya amal ibadah yang kamu lakukan itu bisa menutupi anugerah atau sebanding dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah di dalam suatu ketika menyatakan tidaklah la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak akan pernah masuk seseorang ke dalam surga dengan amal perbuatannya. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Rasulullah. Illa ayyataqammadiyallahu bi rahmati. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku. Begitu juga pada suatu ketika, pernah Rasulullah ketika duduk-duduk bersama sahabatnya, Rasulullah kemudian tersenyum. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata Rasulullah, aku baru saja mendapatkan satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku diberitahukan bahwasanya melihat seakan-akan gambarannya seperti inilah, bahwa di hari akhirat nanti ada seseorang yang sudah hidup selama 500 tahun berhadapan dengan Allah. Kemudian Allah tanyakan kepadanya, apakah engkau mau masuk ke dalam surga karena amalmu ataukah karena rahmatku? Kata kata orang yang hidup tadi, yang ahli ibadah ini tadi, aku akan masuk ke dalam surga karena amalku, wahai Allah. Kemudian ditimbanglah amalnya yang selama 500 tahun tadi. Iya. Ternyata untuk nikmat mata saja itu masih lebih berat nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang ahli ibadah tadi mengatakan, "Wahai Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu, anugerah-Mu, bukan karena amal perbuatan." Iya. Jadi di sini disebutkan bima kanu ya'malun sebagai sugesti bahwa Allah ketika kita beramal, Dia tidak pernah melupakan amal ibadah kita. Betul sekali. Saya rasa itu. Bahkan lebih dari itu, Allah adalah peminjam yang terbaik. Ketika sebenarnya alam semesta ini miliknya, Allah tidak mengatakan berikan milikku, tetapi Dia katakan manzallazi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang meminjamkan, padahal itu sebenarnya milik Allah, tetapi Allah tetap mengatakan siapa yang mau meminjamkan yudha'af lahu ad'afan katsira, akan dilipat gandakan. Jadi bima kanu ya'malun ini merupakan sugesti. Saya rasa lebih jauh mungkin Ustaz Sapiar bisa menjelaskan apa ini maksud dengan sugesti dalam beramal sehingga masuk surga dengan amal merupakan harapan dari orang yang bekerja. Karena kerja kalau tidak ada harapan malas. Malas kan gitu. Yang jelas segala yang kita lakukan di muka bumi ini pasti dapat upah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang bagaimana kita dapat meningkatkan dengan sugesti yang dipaparkan Ustadz Zainal tadi. Yaitu kita harus selalu melakukan amal ibadah, ya kan? Yang berdasarkan akan mempengaruhi dan menambah kebersihan jiwa yang berupa ketenangan dan kebahagiaan, kan begitu. Saya contohkan begini secara kecil. Kadang orang dapat banyak nikmat tapi dia merasa kurang. Orang mendapat sedikit tapi tenang dan selalu nikmat. Nah, ini berarti bagaimanapun yang kita lakukan di dunia ini, baik banyak ataupun sedikit, itu tergantung kepada pengaruh jiwa kita bisa enggak menerimanya dengan berupa apa? Ketenangan dan kebahagiaan. Iya, jadi kalau di lebih jauh nih Ustaz Fajrul, mana lebih dahulu, ketenangan jiwa sehingga menimbulkan kerja yang positif atau kerja yang positif menimbulkan ketenangan jiwa? Iya. Bisa terjadi dua hal. Kerja dulu bisa mendatangkan ketenangan jiwa, tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, ketenangan jiwanya itu menambah kualitas dalam amal dan kerjanya. Terus ketika kita meneliti ayat terakhir bima kanu ya'malun itu tadi, ini kan sebagai motivasi, kan begitu Ustaz? Kenapa sebagai motivasi? Karena Allah sudah menyediakan, mempersiapkan Darussalam. Darussalam itu adalah sebuah surga yang yang sudah Allah siapkan dari dulu. Ini kan sebuah kebanggaan. Bukannya tidak ada, tapi sudah ada dipersiapkan. Makanya sangat terkait dengan ayat 126 sebagaimana yang kita kaji terdahulu. Apa bunyinya itu? Yaitu menunjukkan wa hadza siratu rabbika mustaqima. Artinya jalan lurus itu sudah Allah persiapkan, sudah ada. Kenapa manusia masih tidak mau menjalani jalan yang lurus itu? Sudah dipersiapkan. Begitu juga Allah mempersiapkan lahum darussalam. Ini adalah sebagai pujian bagi mukmin. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari ayat bima kanu ya'malun itu bukan berdasarkan atas kerjanya yang dihitung Allah, tapi adalah yang dihitung Allah itu adalah dasar kesabarannya untuk mencapai sugesti dalam beramal seperti yang Ustadz Arifin tanyakan tadi. Jadi sugesti ini ditimbulkan dari kesabaran yang begitu mendasar, karena dengan kesabaran ini orang akan mendapatkan rahmat Allah, karunia-Nya, seperti yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 58, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya dengan karunia Allah dan rahmat-Nya lah hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi kesabaran itu timbul disebabkan oleh rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah lah dan rahmatnya itulah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Iya. Saya ingin sedikit menambahkan tentang masalah sugesti dalam bekerja ini tadi. Iya. Ayat ini adalah salah satu ayat yang mensugesti kita untuk bekerja sebaik mungkin. Karena begini, dari satu sisi, ketika seorang manusia mendapatkan kebaikan dari orang lain dan orang yang memberi kebaikan itu minta tolong, kita tidak akan pernah berpikir panjang untuk menolong. Nah, ketika kita merasakan betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dan Allah memberikan kita suatu peraturan untuk melakukan atau menjauhi sesuatu, maka ketika kita merasakan besarnya nikmat Allah itu, tanpa berpikir panjang kita akan melakukannya. Ini adalah satu energi terbesar dan potensi yang terbesar dimiliki oleh manusia. Ditambah lagi ketika Allah memberikan iming-iming sesuatu. Kita saja kalau misalnya punya anak, kita bilang sama anak kita, kalau nanti juara 3 ayah akan belikan sepeda. Ini anak ini pasti akan terpacu untuk juara belajar. Juara 1 beli mobil. Juara 1 beli mobil dan dia akan terpacu untuk belajar dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin memacu semangat umat Islam di dalam beraktivitas supaya lebih baik lagi dengan iming-iming lahum darussalam itu lahum tadi. Darussalam. Sungguh luar biasa. Jadi memang benar sekali bahwa motivasi yang paling tinggi itu adalah Al-Qur'an. Dan motivator yang paling derajatnya dahsyat itu adalah Nabi Muhammad dan Ulul Azmi. Jadi sungguh sangat menyedihkan ketika manusia mencari motivasi-motivasi hidup sementara dia tidak menyentuh Al-Quran sebagai kitab motivasi. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Perdana dan Ustadz Safiar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran sebagai buku motivasi kita supaya hidup ini lebih berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.